Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita telah menyelesaikan dari bab yang sebelumnya, bab tentang kejujuran as-sidq, dan kita akan masuk bab yang kelima, bab yang agung, di mana mu'alif rahimahullah ta'ala memberikan judul bab al-muraqabah, bab muraqabah. Nanti akan dijelaskan oleh na'am pensyarah apa maksud dari al-muraqabah. Na'am. Secara global, makna dari muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'alifu rahimahullah babul muraqabah, bab al-muraqabah. Kita akan melihat penjelasan dari Ibnu Taimin rahimahullah taala akan makna atau penjabaran beliau mengenai bab al-muraqabah. Qala rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan dalam syarahnya, Al-muraqabatu wajhan. Muraqabah ada dua sisi tinjauan. Wajhul awal, sisi yang pertama, kata beliau rahimahullah, anturaqiballaha azza wa jalla. Sisi atau tingkatan yang pertama adalah engkau seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Engkau seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, annallaha taala raqibun alai. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi engkau. Sebagaimana hadis yang telah kita hafal insyaallah, ya, mengenai definisi al-ihsan, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu untuk mencapai martabat tingkat yang pertama ini, maka tingkat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala sesuatu. Baik, ini hadis dan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, amma muraqabatuka lillah, adapun muraqabah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta alam, hendaknya engkau mengetahui, annallaha ta'ala ya'lamu kulla ma takumu bihi min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadatin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh apa yang kau perbuat, baik berupa aqwal, ucapan-ucapan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa af'al, demikian pula perbuatan-perbuatan. Wa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang ada dalam kalbu seorang hamba. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan wa tawakkal 'alal hayy. Naam, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Naam. Naam, kita ulangi. Adapun muraqabah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kulla ma taqumu bihi min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadatin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kau perbuat, baik itu ucapan, perbuatan, anggota tubuh, ataupun i'tiqadat, keyakinan-keyakinan dalam kalbu seorang hamba. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkal engkau kepada al-aziz ar-rahim. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa, dan maha pengampun, maha penyayang. Alladhi, yang yaraka hina takum, melihat engkau ketika takumu, engkau berdiri untuk menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Naam, wa taqallubaka fis sajidin, dan pergantian pergerakan engkau fis sajidin bersama orang-orang yang sujud. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaraka hina taqum ay fil lail, melihat, mengetahui engkau ketika berdiri fil lail, di tengah malam. Hina yaqumul insanu fi makanin khalin la yattali'u alaihi ahadun, yakni melihat, mengetahui ketika seorang berdiri di tempat yang sepi, yang dia bersendirian, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Fallahu subhanahu wa ta'ala yarahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, mengetahuinya. Hatta walau kana fi a'zami dhulmah wa ahlaki dhulmah, meskipun dia berada ya dalam tempat yang gelap, yang sangat gelap, gelap gulita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarahu, mengetahuinya, melihatnya. Naam. Wa qauluhu, kata Ibnu Utsaimin, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa taqallubaka fis sajidin, Kata beliau, ai wa anta tataqallabu fil ladina yasjuduna fi hadhihi as-sa'ah. Engkau beralih, berpindah. Naam, di dalam gerakan-gerakan salat engkau. Fil ladina yasjudun, bersama dengan orang-orang yang sujud pada waktu tersebut. Naam. Ini akan dijelaskan maknanya, kata beliau, yakni taqallubaka fihim ai ma'ahum, bersama dengan mereka. Ini ketika seorang melakukan salat lail naam di rumah-rumah mereka. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fa inna Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yaral insana hina qiyamihi wa hina sujudihi. Allah Subhanahu wa taala melihat manusia seseorang yang dia berdiri ataupun dia sujud. Kita ketahui, naam, qiyamul lail merupakan salat yang paling utama. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, afdalu salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasalam. Salat yang paling utama setelah al-maktubah, dalam riwayat yang lain fariidhah, salat-salat yang wajib, adalah salat di tengah malam, qiyamul lail. Nah, sehingga seorang yang melakukannya di gelap malam yang tak ada seorang pun ketika itu, nah, dia bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengetahuinya. Nah, kemudian kata Ibnu Taimin rahimahullah, selanjutnya wa dzakara al-qiyam wa sujud. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qiyam, keadaan berdiri, wa sujud, demikian pula posisi sujud, dalam keadaan sujud. Kata Ibnu Taimin, li'anal qiyama fi salati asyrafu minas sujudi bidzikrihi. Karena yang namanya al-qiyam, berdiri ketika dalam salat, ini asyrafu, perkara yang paling mulia, minas sujud, dibandingkan dengan sujud, tinjauannya dari sisi bidzikrihi, zikir yang dibaca ketika berdiri. Maka berdiri ini lebih utama dari sujud jika ditinjau dari zikir yang dibaca ketika itu. Nah, kemudian kata beliau, li'anal qiyama taib wasujudu, kemudian kata beliau, wasujudu, adapun sujud, afdalu, lebih utama, minal qiyami, dari posisi berdiri, bihai'atihi, ditinjau dari hai'ah, keadaannya. Ya, keadaannya, kalau sujud ini lebih utama dibandingkan dengan berdiri. Amal kaunil qiyam afdalu minas sujudi bidzikrihi, fali'anna adzikral masyru'a fil qiyami huwa qira'atul Qur'an. Nah, karena ya, berdiri ini lebih utama, lebih mulia dibandingkan sujud. Zikir yang dibaca, yang disyariatkan ketika itu adalah membaca Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran merupakan afdhalul kalam, ya, seutama utamanya al-kalam. Dalam hadis Rasul menyebutkan asdaqul hadisi. Nah, tayyib. Tidak diragukan lagi bahasanya Al-Quran merupakan afdalul al-kalam. Ya, bahkan satu huruf ketika dibaca oleh seseorang akan bernilai satu kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya. Bukan alif lam mim, tapi alif itu satu huruf dihitung satu kebaikan. Nah, ketika seorang sholat, maka ya kebaikan yang banyak yang dia raih, ya, ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Taib. Berikutnya, amma sujudu, adapun sujud, fahuwa ashrafu minal qiyam, dan ini lebih utama dari al-qiyam bihayatihi, ditinjau dari keadaannya. Kenapa? Li'annal insana sajid. Seorang yang sujud ini aqrabu ma yakunu min rabbih azza wajal. Ketika dia sujud, melakukan sujud ini merupakan posisi yang aqrabu, paling dekatnya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, hadis yang sahih dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau menyatakan aqrabu ma yakunul abd, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Naam. Keadaan yang paling dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu ketika dia sujud. Sehingga kata Ibnu Utsaimin walihada umirna, kita diperintahkan ya an-nuksira, untuk kita memperbanyak, untuk kita memperbanyak minat doa fi sujud, untuk kita berdoa ketika dalam posisi sujud. Naam. Dalam hadis ini pula, dalam hadis di atas tadi, kelanjutannya Rasul mengatakan fa'aksiru ad-du'a. Fa'aksiru ad-du'a. Yani aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyaklah berdoa ketika dalam keadaan sujud. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika min muraqabatik lillahi an ta'lama anna Allah yasma'uk fa ya qaulin taqulu na'am fa inna Allah ta'ala yasma'uk. Dan termasuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah an ta'lama, engkau mengetahui. Engkau tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu. Apapun ucapan yang terlontar terucapkan darimu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengarmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira bahwasanya kami la nasma'u, tidak mendengar sirrahum, rahasia-rahasia mereka, bisikan-bisikan mereka, bahkan Rasul-Rasul kami, yaitu para malaikat senantiasa di sisi mereka yaktubun, menulis, mencatat. Naam. Ini semakin kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Utsaimin, nasma'u dzalik, kami mendengar semuanya. Naam. Wa ma'a hadza, maka bersama dengan ini, fa'inal ladhi tatakallamu bihi, maka apa yang engkau ucapkan, yang engkau katakan, khairan kana au syarran, baik itu kebaikan ataupun kejelekan, mu'linan au musirran, dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, fa innahu yuktabu laka au alaik, maka sungguh akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas yang demikian itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap dari satu ucapan pun, dari satu perkataan pun, kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mencatat. Nah, sehingga kata Ibnu Saimin, faraqib hadzal amra, perhatikan perkara ini. Wa iyyaka an takhruja min lisanik qaulan tuhasabu alaihi yaumal qiyamah. Hati-hati, hati-hatilah engkau, jangan sampai takhruju, keluar min lisanik, dari lisanmu, qaulan, suatu ucapan, tuhasabu alaihi yaumal qiyamah, yang akan dihisab, yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Nah, kita ketahui satu ucapan, terkadang kita tidak memperhatikannya, kita tidak menyadarinya, akan tetapi ternyata itu menggelincirkan seorang hamba ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, suatu ucapan yang kita tidak menyadari, ternyata itu kebaikan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ijal daiman lisanaka yaqulul haqqo au yasmut. Sehingga usahakan lisanmu untuk berucap al-haqqo, kebenaran, atau jika tidak yasmut, diamlah. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadisnya, "Na'am," dan ini termasuk bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Naam. Jadi seorang harus cerdas, ya, hemat dalam berucap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Naam. Asalis, yang ketiga, kata Ibnu Saimin, anturaqiballaha fi sirrik wa fi qalbik. Engkau muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirrik, dalam kesendirianmu. Naam. Perkara rahasiamu. Wa fi qalbik, demikian pula dalam kalbumu. Undur, perhatikan. Naam, madza fi qalbik, apa yang ada dalam kalbumu? Minasyirki, baik berupa kesyirikan billah, kepada Allah Subhanahu wa taala, waria atau perbuatan arria, ingin dilihat amalannya oleh manusia. Nah, perhatikan ini, jangan sampai melakukan perkara 6 yang disebutkan ini. Senantiasa kita meraqabah, melihat Naam, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini hirab. Penyimpangan-penyimpangan al-hikat alal mu'minin. Dengki terhadap kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang seperti ini ada dalam kalbu kita. Wal baghdha. Naam, benci kepada mereka padahal mereka adalah kaum muslimin, orang-orang beriman kepada Allah. Naam. Wa mahabbatin lil kuffar au lil kafirin. Demikian pula ada muncul rasa senang terhadap orang-orang kafir. Perhatikan. Naam. Karena ngefan-nya. Karena saking senangnya terhadap seorang pemain bola misalkan. Naam. Padahal dia orang kafir. Naam. Dia memujanya. Naam. Dia senantiasa mengikuti perkembangannya. Hati-hati. Baik. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisal dengan ini, minal asya, dari sesuatu perkara-perkara allati la yardhaha Allahu azza wajal, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap perkara tersebut. Naam. Kemudian kata Ibnu Saimin, raqib qalbak. Perhatikan kalbumu, tafakkadah daiman, hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbesit dalam kalbu seorang hamba. Yang terbesit dalam kalbu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Naam. Sehingga jangan sampai naam muncul perkara-perkara yang menyimpang. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayantiqa bihi. Ya. Semua itu bersaksi kepada kita. Orang-orang kafir mereka sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu lima syahidtum alaina. Kenapa kalian, mereka berkata, li juludihim, kepada kulit-kulit mereka, karena ketika itu bersaksi menghujat orang tersebut. Kenapa kalian kok bersaksi memberatkan naam saya? Naam. Kata kulit-kulit mereka, antakana antakana Allahu alladhi antaka kulla syai. Nah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina? Qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla syai. Naam. Akan bersaksi menghujat, bersaksi naam kepada hamba tersebut. Mungkin ketika dia melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak ada yang mengetahui. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kulit-kulit kita ini, ya, anggota tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam al afiyah. Kemudian faraqib, faraqib Allah. Naam, faraqibillah fi hadhil mawadi salat. Hendaknya seorang hamba, hendaknya engkau muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiga keadaan ini. Fi fi'lik, pada perbuatan-perbuatanmu. Wa fi qaulik, ucapanmu. Wa fi sarirotik, wa fi qalbik, dalam kesendirian dalam kalbumu. Hatta tatimma lakal al-muraqabah, hingga sempurna muraqabah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya, lama su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya anil ihsan, akan atau tentang al-ihsan, beliau menyatakan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sebagaimana sebagaimana disebutkan di atas. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihatnya. Dalam tingkatan yang pertama ini, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. U'budullaha ka'annaka tarahu. Jadi ka'annaka tusyahiduhu ra'yal ain, seakan-akan engkau melihatnya dengan matamu. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, fanzil ilal martabati tsaniyah, maka beralihlah ke derajat yang berikutnya, yaitu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka yang pertama merupakan ibadah rohbah wa tam'un. Disebut ibadah yang sifatnya dorongan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua merupakan ibadah khauf, rahbah wa khaufin. Rasa cemas dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, Rasul mengatakan dalam hadisnya, fa in fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terakhir, fala budda an turaqiba rabbak, maka sepantasnya atau harus bagi seorang hamba untuk dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta alam, dan engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raqibun alaik, senantiasa mengawasimu. Sesuatu yang engkau ucapkan au taf'aluh, atau perbuatan yang engkau lakukan, atau apa yang engkau rahasiakan dalam dirimu, dalam kalbumu, maka Allah Subhanahu wa taala alimun bihi, mengetahui hal tersebut. Tayyib. Di sini disebutkan mualif penulis menyebutkan ayat-ayat yang banyak mengenai perkara tersebut, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik seorang hamba, senantiasa mengawasi mereka. Dalam hadis yang atau ayat yang kita baca di atas, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang apa kita perbuat. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat yang pertama yang kita pelajari. Insyaallah kita akan membaca dalil yang kedua, ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis An-Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.